Dengan maksud agar mau menasihati si B. Apakah perbuatan si A dibenarkan secara syariat? Karena berita tersebut sudah dengar oleh si B dari teman-teman yang lain. Sehingga dia merasa kecil hati dan bersedih karenanya. Padahal si B mengaku siap menerima nasihat seandainya siap langsung menyampaikannya kepada si B. Paham? Ini efek dari pertanyaan. Jadi si A melihat perilaku si B itu kurang baik. Dia ingin supaya si B bernasihati dengan cara dia lapor kepada si C. Tetapi bocor bahwa ternyata si A melapor kepada si C. Didengar oleh si B, dia tidak enak. Kenapa kamu lapor-lapor? Padahal ternyata si B itu siap menerima nasihat si A kalau si A yang langsung menyampaikannya. Sebenarnya bukan masalah sudah. Si A keinginan ya Pak? Baik. Selesai. Terus si B mengaku bersalah juga kan? Selesai. Apalagi yang disusahkan? Kalau sudah terlanjur dilapor, ya dimaafkan Mas C sebab keinginannya untuk kebaikan kamu wahai si B. Dan kalau memang si B jujur mau menerima nasihat, cukup dia dengar si A menginginkan baiknya, itu sudah bisa memberi nasihat. Dalam hal seperti ini, jangan terlalu mudah tersinggunglah. Hendaknya sama-sama bisa saling memahami satu dengan yang lainnya, menyadari satu dengan yang lainnya. Hanya hati-hati kalau melaporkan, menyampaikan perilaku jelek, perilaku pribadi seseorang kepada orang lain, hanya sekedar menceritakan ini riba. Dan riba itu seperti orang yang memakan daging saudaranya. Tapi kalau dilaporkan dengan maksud supaya ternasihati, itu bukan riba. Tapi ketentuannya tempat melapor memang bisa menasihati. Kalau tidak bisa, berarti hanya sekedar riba. Bagaimana kriteria orang yang boleh dijadikan tempat curhat untuk mengeluhkan perilaku orang lain yang dia tidak menyukainya? Yang pertama, tidak semua curhat itu dibolehkan. ada sesuatu yang kita ketahui terhadap saudara kita, itu tidak semua disampaikan kepada orang lain. Sebab ada orang yang bersalah, itu dia lakukan kesalahannya sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Begitu ketahuan, dia tahu diri, sembunyi-sembunyi. Nah, kita beberkan sama orang lain, apapun maksudnya salah kalau dia. Sebab sebenarnya orang sudah merasa, tinggal kita tunggu waktu saja, gimana dia bisa memperbaiki dirinya. Sebab dosa, kullu ummati mu'afan, kata Nabi. Semua umatku itu dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kalau ada saudara kita melakukan dosa, sembunyi-sembunyi sebenarnya, malu-malu dilihat. Tadi kita, akhirnya disebar. Iya. Nanti akhirnya, takalan, diari, ngeliat main. Dia, kita justru yang mendorong dia terang-terang yang melakukan dosa. Jadi dan semua yang kita tahu itu disampaikan. Bahkan Nabi mengatakan kata bil mar'i kadhiba. Cukuplah seseorang itu pendusta-dusta. Kalau semua yang dia dengar dia sampaikan. Makanya di antara penduduk surga yang Nabi jamin. Nabi jamin. Siapa yang mampu menjaga ini, Nabi jamin masuk surga. Jaga lisannya dan jaga kehormatannya. Kalau mampu dijaga, Nabi jamin masuk surga. Jadi tidak semua keinginan baik itu benar. Tindakannya. Sekarang, kalau memang sudah harus menyampaikan sesuatu, curhat masalah pribadi kita misalnya, masalah pribadi kita tidak harus. Saya Ustaz pernah melakukan begini. Jangan. Sudah tobat ini. Hanya dia mau tahu bagaimana cara tobatnya. Saya Ustaz pernah melakukan begini. Saya sudah menyesal bagaimana cara. Tidak harus. Bilang ada orang begini. Bagaimana caranya? Bilang ada orang begini. Itu lebih mengantar kepada pengampunan. Jadinya. Kemudian orang tempat kita menyampaikan sesuatu itu hendaknya satu orang yang berilmu, yang memang ilmunya kita tahu menguasai pembahasan itu. Yang kedua, kita tahu orang itu memang perlu nasihat. Dia menginginkan kebaikan dalam nasihatnya. Kita tahu ketiga orang itu tidak tergesa-gesa dalam memberi hukum. Baik, ini beberapa hal. Bagaimana menasihati orang yang kita anggap jelek perilakunya, tapi kita segan menasihati langsung, baik lisan maupun tertulis. Ya, kalau tidak bisa, berarti pengingkaran di hati. Doakan dia, ingkari perbuatan itu di hati, doakan dia semoga dapat tidak. Tapi kalau bisa dengan mulut, maka harus dengan lembut melihat kondisi orang itu. Kalau dengan kekuatan, harus orang-orang yang diberi kekuatan baru bisa mengubah dengan kekuatan. Siapa yang diberi kekuatan? Penguasa. Apa? Memang diberi kekuatan untuk merubah dengan kekuatan. Atau siapa? Bapak sama anaknya. Dia bisa cambuk itu anak. Jadi dia punya kekuatan terhadap anaknya. Baik. Allah. Jika dalam pembahagian warisan diketahui ada anak tertentu yang jika diberikan haknya warisannya dia hanya akan mempergunakannya dalam jalan kejelekan, apakah tetap wajib memberikan warisan kepadanya? warisan tetap haknya. Warisan tetap haknya. Hanya si penanggung jawab warisan ini dalam membagi, kalau melihat si anak belum bisa menggunakannya dengan baik, maka dia pegang sampai dia melihat si anak bisa menggunakannya. Ini sama dengan apa? Hartanya anak-anak yang yatim. Hartanya yatim tidak boleh langsung dikasih, masih kecil. Wah, habis-habis itu. Tapi nanti bisa diterapkan sekarang. Kalau bisa, terus bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jelek, mana yang mendatangkan keuntungan. Itu pun dalam Quran, si wali ini hendaknya menguji dulu, baru bisa dikasih. Diuji dulu sekarang, mungkin dikasih dulu, gimana dia gunakan. Lihat, oh kalau sudah diserpat, serahkan cepat. Tanggung jawab cepat dan pahala insyaallah taala sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah." Saya dengan orang-orang yang menanggung anak yatim seperti dua ini di surga. Karena itu perhatikan keadaan mereka. Beri nasihat kepada kami agar terhindar dari sifat sombong, merasa pintar dari orang lain setelah mengetahui mengenal dakwah agama, padahal ilmu yang dimiliki tidaklah seberapa. Ketakaburan adalah dosa yang paling mengerikan. Sekecil-kecil ketakaburan sudah bisa menjadi sebab seseorang masuk. Asyidullah bisa menjadi sebab seseorang terhalangi dari surga. Nabi bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak bisa masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat ketakaburan walaupun seberat dzarrah. Dzarrah itu apa? Semut kecil. Bagaimana beratnya itu? Walaupun sebesar itu ketakaburan, tidak bisa seseorang masuk ke dalam surga. Hanya hati-hati melihat ketakaburan. Jangan-jangan kita yang takabur kemudian menuduh orang takabur. Takabur itu istilah agama. Nabi yang langsung definisikan. Kata Nabi, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nar." Takabur itu menolak kebenaran dan melecehkan, merendahkan manusia. Itu takabur. Al-Quran dan Sunnah diturunkan. Saya lebih tahu takabur. Al-Quran dan Sunnah yang sangat jelas tidak mau diperhatikan, sebab bukan dari kelompoknya. Takabur paling besar. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia. Saya lebih baik daripada kamu. Apa tolong kamu? Ketakaburan jemaah. Ingat, boleh jadi orang yang kita rendahkan itu ternyata orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula, wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tertinggi itu di antara sifatnya apa? Tawadhu, merendah. Mau selamat dari ketakaburan, miliki ketawadhuan, rendah diri. Karena itu perlu pengenalan terhadap diri. Kita perlu tahu diri kita. Siapa yang mengenal dirinya tidak akan takabur. Siapa yang betul-betul tahu dirinya tidak akan ada takabur. Apalagi kalau ilmu ini menyatu dengan siapa yang tahu Tuhannya tidak akan takabur. Ma'rifatullah dan ma'rifatun nas, kalau ini menyatu, maka selamat dari takabur dan diisi dengan tawadhu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu tentang diri? Tahu-taulah diri. Kita semuanya dicipta dari tanah. Kemudian proses selanjutnya, kita tercipta dari mimain mahin, dari air yang rendah. Air mani. Kalau kena pakaian kita, kita merasa jijik. Dari situ kita dicipta. Apa yang kita membanggakan diri kita? Apanya? Jadi ilmu tentang diri. Kemudian apa? Manusia itu tercipta ternyata tidak punya apa-apa. Semuanya Allah yang beri. Kemudian kamu membanggakan dia. Allah yang kamu banggakan, bukan dirimu. Sebab bukan dari kamu ini. Kemudian kita harus tahu diri bahwa manusia asalnya adalah zaluman jahula, zalim, tidak tahu berbuat, jahil, bodoh akan berkata. Ini akan manusia. Siapa yang tahu dirinya itu, maka apa? Dia pasti melihat ilmu selanjutnya bahwa apa? Semua kesalahan yang menimpa, bencana yang menimpa, pasti karena cacat pada dirinya. Jangan salahkan orang lain terhadap apa, diri kita dulu. Permasalahan apapun, diri kita dulu yang kita lihat. Pasti ada cacat pada diri kita. Mau lebih hebat lagi, menghancurkan ketakaburan, habis beribadah usaha, ibadah benar, di atas sunnah, baru sesali itu ibadah, tapi orang bisa takabur. Bisa takabur di sini. Padahal ibadah besar ini sangat pantas kan kita bangun dari sisi nikmat dari Allah, baru kalau nikmat itu, tapi ada takabur, membanggakan diri, tidak sadar bahwa itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa takabur di situ. Bagaimana caranya supaya hindar dari ketakaburan sepanjang ini? Caranya adalah kita harus ketahui bahwa sehebat apapun ibadah kita itu belumlah cukup sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Karena itu apa yang kita mau banggakan? Nabi pernah bilang, la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Nabi sendiri yang bilang, ya Allah, saya tidak bisa batasi pujian pembesaran kepadamu. Itu kata Nabi, saya tidak bisa. Padahal siapa yang kalahkan Nabi dalam memuji Allah? Siapa yang mengalahkan ilmunya Nabi dalam membesarkan Allah? Itu pun Nabi bilang, saya tidak bisa. Terus siapa yang bisa? Anta kama asnaita 'ala nafsi. Engkau ya Allah, sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Kalau begitu, bagaimanapun hebatnya kita beribadah kepada Allah, itu jamaah harus kita yakini belum sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Hanya Allah maha baik. Dari sisi diterima tidaknya, sudah diterima, dapat pahala tidaknya, dapat pahala, tapi jangan pernah menganggap sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Belum jamaah. Kalau begitu, sehebat apapun ibadah kita, astagfirullah, masih kurang. Kejar lagi selanjutnya. Ingat, takabur itu adalah sifat yang dengannya nasihat apapun tidak akan diterima. Itu sifat takabur. Takabur adalah sifat yang begitu orang terjatuh ke dalam kesalahan, dia akan susul dengan kesalahan selanjutnya. Itu sifat-sifat takabur. Takabur itu berjanjian dengan hasad, dengki, terhadap nikmat yang Allah beri kepada orang. Baik. Berbanyak doa kepada Allah yang memegang hati kita, yang mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa sunnah Rasulullah SAW tidak sesuai dengan zaman, yang menganggap bahwa sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah, aturan Nabi tidak sesuai dengan zaman, ini hukumnya kafir. Tetapi jangan setiap ada orang bicara seperti itu kita bilang kafir. Jadi perbuatan yang menganggap ajaran Islam tidak sesuai dengan zaman, ini kafir. Tapi orangnya belum tentu kafir ya. Jelas ya? Sebab apa? Mungkin dia salah paham, mungkin dia salah ucap, mungkin dia salah dalam menerima ketentuan, mungkin banyak sekali sebab-sebab. Harus diperjelas dulu kalau mau mengkafirkan orang per orang, dan itu jamaah tidak kembali kepada kita. Kecuali kalau yang jelas kafir gampang sekali. Kalau itu si Dorce misalnya, ada Dorce orang kafir misalnya, itu kafir itu. Itu perjelas, kalau jelas kafir harus bilang kafir juga. Ada orang Nasara, boleh saya bilang kafir? Kalau kafir itu kalau bisa bilang kafir? Sebab jelas kafir, kafirnya. Tapi kalau yang tidak jelas, hati-hati, kekafir itu akan kembali kepada kita. Bagaimana hukumnya orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu bid'ah? Karena dulu tidak berbaris. Ya, sekarang sudah berbaris. Ini orang tidak paham mana bid'ah, ya, dan mana yang bukan bid'ah. Siapa bilang dulu tidak berbaris? Saya bilang dulu tidak berbaris. Kalaupun dulu ada yang tidak berbaris, ya karena orang yang muridnya tidak tahu baiknya. Sekarang terlalu banyak orang bodoh. Makanya kamu dibantu supaya bisa baca. Diperjelas barisnya. Itu mempermudah. Kembali kepada mana yang lebih mudah, mana yang lebih mendatangkan kebaikan. Jadi hati-hati dalam menghukum bid'ah sesuatu. Sebab ini perkara mengerikan. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat, semua sesat dalam neraka. Kamu bisa tahu. Hati-hati, perkara bid'ah akan mengerikan. Tetapi lebih mengerikan lagi orang yang sembrono membid'ahkan orang. Sementara hanya sekedar marah, sentimen atau semacam itu. La ilaha illallah, jaga lisan kita. Sudah. Apakah boleh makan? Apakah boleh makanan yang telah jatuh diambil kemudian dimakan? Dan apa boleh jarak jatuh hingga diambil itu berapa lama? Tidak ada aturan yang semacam itu. Ada hadisnya Nabi, kalau makanan kalian jatuh ambil, bersihkan, makan. Berapa jaraknya? Itu kembali kepada apa yang bisa dipahami. Ada jenis makanan cepat tercemar, ada jenis makanan mudah. Itu dilihat saja jenis makanannya. Iya, kalau durian jatuh. Berurutan ya. Bagaimana hukumnya menyakiti anak kecil berupa cubitan, pukulan karena terlalu nakal? Berlemah lembut telah dikerjakan, tapi tidak ada pengaruhnya. Apakah ini termasuk kezaliman karena mereka belum menajis? Memukul anak boleh saja, mencubitnya boleh saja. Yang penting dengan maksud mendidik, dan memang pelanggarannya sudah jelas pelanggaran. Tapi ingat, sebelum memukul sadari dulu, pelanggaran anak tidak lepas dari kesalahan orang tuanya. Jadi kalau mau pukul, pukul diri dulu. Sebab pelanggaran anak tidak lepas dari pelanggaran orang tuanya. Kullu mawludin yuladu 'alal fitrah. Semua dilahirkan itu lahir di atas fitrah. Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya lah ya. Yuhawwidani au yunafsirani au yumajjisani au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, anaknya Nasara, atau anaknya Majusi. Orang tuanya yang paling bertanggung jawab. Sebab apa? Bukan ustaz ya. Bukan guru-guru di sekolah. Itu hanya sampingan. Pendidik yang pertama adalah orang tua. Yang jadi orang tua dan mau jadi orang tua harus paham ini. Tidak usah jadi orang tua kalau tidak mau jadi pendidik. Itu kewajiban. Harus jadi pendidik. Harus bisa mendidik, mengarahkan anak. Tidak harus jadi pengajar. Pengajar itu menyampaikan ilmu. Ini tafsirnya. Itu pengajar ya. Tapi mendidik harus bisa mengarahkan anak dengan kasih sayang. Saya tidak bisa ajarkan ini, nak. Coba kamu pelajari di sini, kamu dengarkan itu. Itu mendidik namanya. Dan yang pertama, dia dulu yang memberi contoh. Itu mendidik. Dia doakan anaknya, dia ikhlas mencari harta yang halal untuk anaknya. Betul-betul dalam hatinya luar biasa mengerikannya kalau makanan yang haram dia kasih kepada anaknya. Itu mendidik. Huwa anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api api neraka. Tapi hati-hati, jadi boleh saja memukul, seperti ya, pukulan-pukulan. Para tabi'in bilang, ini para tabi'in bilangnya, kami katanya itu dipukul oleh bapak-bapak kami karena saksi palsu, dusta. Saya dipukul betul sama bapak kami. Tabi'in dan Akbarut Tabi'in ini generasi kedua dan ketiga terbaik yang diakui oleh Allah dan Rasul. Sebagai generasi terbaik. Ternyata di antara pembinaannya apa? Dipukul karena dusta. Dusta ini. Penyakit itu punya akar. Akar semua penyakit itu dusta. Makanya tabi'in yang tahu betul-betul penyakit itu kalau dusta anaknya, oh dapat hukuman. Dia mencuri, dusta lagi. Mencurinya mungkin dipukul tangannya 3 kali, tapi dustanya dikasih 5 kali. Hukuman dustanya dikasih 5 kali atau 10 kali. Jadi dia paham dusta itu lebih mengerikan hukumannya. Ini salah satu target pendidikan anak. Jadikan anak orang yang jujur. Akhlak yang lainnya itu akan ikut. Dan siapa yang tidak bisa mendidik, kedustaan, kalau anak sudah kecil dusta, tunggu akhlak yang lebih jelek akan menyusul. Sebab akarnya sudah ada. Ini dalam dunia. Aisyah radhiyallahu anha, anak yatim yang dia pelihara, dia pukul sampai terbanting. Ini berarti pelanggaran besar. Istri mati pukul anak yatim dia, melanggar besar. Jadi diselesaikan kondisinya. Ada pukulan yang merupakan kezaliman sebab lewat batas dari pelanggarannya. Ada pukulan yang lewat masuk ke dalam pelanggaran sebab apa? Dasarnya hanya sekedar emosi bukan karena mau mendidik. Kita harus banyak melatih diri untuk bersabar dan bersabar. Bolehkah anak yang belum balig mengimami orang tuanya karena si anak lebih banyak hafalannya dari orang tuanya? Boleh saja. Hadis Abdullah bin Mas'ud, ingat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat lain, ada beberapa sahabat yang mengimami. Ini boleh ya? Ya jelas, bacaannya jelas. Kami mau tanya, apa seharusnya dijawab jika ada orang awam yang minta tolong supaya anak perempuannya tinggal bersama satu keluarga, kebetulan sekolahnya dekat dengan seorang yang dimintai, sementara tidak ada hubungan kekeluargaan, dan apa seharusnya dilakukan jika hal itu sudah terjadi? Kalau ingin membantu orang, yang pertama kalau anak dititip. Dititipnya itu harus di tempat yang, kalau anak kita ya, di tempat yang harus ada mahramnya. Tapi kalau masih dalam kota itu, bukan jarak musafir, maka tidak apa dititip di tempat yang aman dari fitnah. Yang bisa memudahkan dia untuk belajar, aman dari fitnah. Itu pun tempat belajarnya, tempat belajar yang aman dari fitnah. Kita ingin membantu orang, jangan menjerumuskan diri dalam bencana. Kalau misalnya kita ingin bantu betul, orang yang perlu dibantu betul, maka harus lihat kondisi ini. Apakah aman dari fitnah? Kita aman darinya, aman dari anak-anak kita? Kalau tidak, jangan. Kasih uang, kan saya bantu dengan uang, tapi saya tidak bisa menunggu. Banyak fitnah ini. Bantu. Ini saya kasih uang. Ongkos ini, PT-PT-nya apa? Tinggal di rumah saya, rumah. Baik. Jadi terus terang, yang seperti itu, banyak masalah tetap jadi masalah. Kenapa? Kita tidak mau terus terang. Terus terang, sampaikan dengan tulus. Apa hukumnya seorang pasangan? Kalau seorang pasangan, iya. Bukan lagi seorang. Apa hukumnya seorang pasangan? Seorang pasangan yang meminum air mani pasangannya ketika berhubungan. Ini tak lewat ni. Air mani bukan najis. Benar. Tetapi sesuatu yang mahir, rendah. Masa di sini? Itu ya. Itu dokter-dokter lalai itu semua yang bilang gini tuh. Peneliti-peneliti goblok itu. Terlalu banyak makanan halal, kenapa yang rendah yang dicari? Ini juga pasti terjadi karena cara berhubungannya cara yang salah. Cara yang salah. Cara-cara orang seks dan semacam itu orang sahabati, cara-cara binatang. Hanya orang kafir dia melakukan seperti itu. Mulut tempatnya ada. Yang lainnya ada juga tempatnya. Sesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Apa hukumnya seorang suka nonton film porno? Ini haram. Ini akibat. Terus paham ya? Jangankan kaum muslimin, orang kafir. Banyak orang kafir yang masih berpikir, itu sudah menemukan penelitian yang terbukti dalam banyak sekali perkara bahwa orang yang suka nonton adalah orang yang paling banyak penyakitnya. Orang yang paling banyak penyakitnya. Di antara penyakitnya orang suka nonton, dia tidak merasa lagi enak berhubungan kecuali harus nonton dulu. Itu penyakit sudah. Dia harus berdosa dulu baru melakukan sesuatu yang halal. Padahal apa? Sesuatu yang halal ini justru dia jadikan untuk apa? Menghindarkan diri dari sesuatu yang haram itu. Di balik sudah keadaannya. Bagaimana cara berzikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ketika setelah salat subuh dan maghrib? Apakah mesti dikeraskan alias berjamaah? Beda dikeraskan, beda berjamaah. Kalau berjamaah tidak ada dalilnya. Berjamaahnya dipimpin. Imam baca, makmum baca. Itu tidak ada dalilnya. Tapi dikeraskan ada dalilnya. Bukan hanya saja, bukan hanya salat maghrib dan subuh. Sahabat salat ada dalilnya. Hanya para ulama berselisih dalam prakteknya. Ada yang mengatakan Nabi keraskan itu kadang, makanya tidak semua orang dengar. Sekali-sekali saja Nabi keraskan karena mengajarkan supaya didengar. Sebagian ulama mengatakan tidak, itu dikeraskan memang. Akhirnya setiap sholat mereka keraskan, tetapi tidak berjamaah. Dan yang melihat tidak dikeraskan, sebab menganggap itu hanya Nabi melakukan sekali-sekali untuk pengajaran. Kalau orang sudah tahu, tidak perlu dikeraskan. Dan ini lebih kuat. Yang lebih kuat, jangan keraskan. Kalau memang orang sudah tahu, Beda kalau antum mau mengajar orang. Iya. Langsung subhanallah, alhamdulillah, baca subhanallah, subhanallah 53 kali sebutkan. Setelah orang tahu, oh ini dibaca. Baca ayat kursi, oh ini dibaca. Dan mengajarnya Nabi, Nabi tidak baca semua itu waktu dijelaskan. Hadis-hadis yang datang, ada sahabat yang mendengar, Nabi ketika selesai sholat, bertakbir beberapa kali. Ada sahabat yang mendengar, Nabi baca ini. Tidak semuanya Nabi langsung beratkan semuanya. Sebab orang tidak bisa awal. Jelas ya? Dan yang kuat adalah, itu baiknya yang dikelaskan ketika orang sudah paham. Dan juga kan, pada saat kita keraskan itu mengganggu orang yang masih sholat. Padahal Nabi mengatakan jangan di antara kalian saling mengganggu dengan bacaan Al-Quran. Ini bacaan Al-Quran ini. Sama-sama membaca Al-Quran tidak boleh saling mengganggu. Apalagi ada orang sementara sholat kita berpikir keras-keras mengganggu. Baik. Anak pernah menemukan uang di jalan, kemudian anak belikan buku yang bermanfaat. Ilmu buku itu berkah tidak untuk anak. Berarti dibelikan buku dia digunakan. Lihat dulu uangnya itu berapa. Kalau sedikit 5.000, 1.000, 10.000, maka itu belum kena hukuman. Perkara-perkara sedikit kecil. Tapi kalau lebih dari itu, besar, maka ini kena hukuman. Barang temuan yang seperti ini kita tidak boleh gunakan, harus diumumkan. Harus diumumkan. Setelah diumumkan setahun atau beberapa lama, setelah itu baru kita bisa menggunakannya. Itu pun kalau orangnya datang dikembalikan. Tapi yang terbaik, kalau barang-barang yang dibawa yang kecil-kecil itu, jadi kalau ini yang kecil seperti ini, sedikit jumlahnya, bisa beli buku bermanfaat, boleh saja. Tapi kalau masukkan ke celengan masjid, itu lebih umum. Manfaatnya ke umum, berarti itu dari yang anggur itu. Lagi pula manfaatnya ke umum. Mohon jelaskan tentang hadis ketika terjadi fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Fitnah itu mempunyai daya tarik yang hebat dalam menjerumuskan orang. Semakin tergesa-gesa, semakin mudah kena. Karena itulah orang yang duduk lebih tenang daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang berdiri itu lebih tenang daripada orang yang sudah berjalan. Di saat terjadi fitnah, cobaan, bencana, jangan tergesa-gesa. Tentu mau mengambil sikap, langsung membuat statement, langsung tenang. Banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala, kembalikan kepada diri. Melihat sebab-sebab, ketika tidak tahu bertanya kepada orang yang berilmu, melihat kondisi dan seterusnya. Dan di antara cara yang paling baik menghadapi fitnah adalah memperbanyak amalan. Baliru bil amal fitanan kafita illail mudlima, kata Nabi sallallahu. Susur dengan amalan-amalan. Susur dan dahului dengan amalan-amalan fitnah demi fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Siapa yang bisa menghadapi? Siapa yang bisa melihat di tengah kegelapan malam? Tidak ada cahaya. Siapa yang bisa melihat? Ngeri keadaan fitnah itu. Fitnah yang bisa membuat orang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Ada fitnah yang seperti itu. Kata Nabi Sallam, susul dia dengan amalan-amalan, perbanyak amalan, jangan perbanyak komentar. Perbanyak amalan. Kenapa kalangan ilmu benci memusuhi kepada wahabi salaf yang belum paham? Tapi tidak semua itu, tidak semua itu. Yang jelas yang benci, yang berumumannya yang benci, yang kuburiyun. Imam kubur yang dibesarkan. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu datang memberantas penyakit-penyakit kesyirikan ini. Potensial berhenti. Jadi kebenciannya tidak beralasan. Kebenciannya ada kebencian antara kebatilan dan yang hak. Tapi tidak semua itu. Surah Yunus tentang hisab, tolong jelaskan maknanya. Perhitungan bulan. Itu disuruh kita menghitung bulan supaya tahu hari, tahu bilangan. Ilmu mengetahui hari kita tahu, luar biasa besarnya manfaatnya. Hari ini kita lakukan ini, hari ini, selanjutnya. Kita disuruh menghitung hari. Itu ada di zamannya Nabi. Sudah ada perhitungan hari. Tapi tidak digunakan untuk menentukan masuknya Ramadan. Nabi tuntut untuk dengan melihatnya. Bagaimana sikap Islam tentang pemerintah yang otoriter kepada negara kafir? Kejahatan. Saya kurang paham bahasa otoriter ini, keras terhadap orang kafir. Bagus. Kalau ada pemerintah yang keras terhadap orang kafir, itu pemerintah yang baik. Oh gitu. Orientasi. Menyetujui kerjasama. Kalau ada pemerintah yang menyetujui kekafiran, maka ini terancam di atas kekafiran. Tapi ingat, tidak semua kerjasama dengan orang kafir itu kekafiran. Tidak semua kerjasama. Dari Muhammad SAW kerjasama dengan orang Yahudi di Perang Madinah. Jadi terjadi muamalah apa semuanya? Tidak semuanya. Bahkan Nabi, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh mu'ahad, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Mu'ahad itu apa? Orang kafir. Dengan tiga jenis. Satu, orang kafir dhimmi. Apa orang kafir dhimmi itu? Orang kafir di negeri Islam yang tunduk membayar pajak, membayar upeti, dia. Kampanye, dia. Tidak boleh. Membunuhnya, kata Nabi, tidak akan mencium baunya surga. Mu'ahad yang kedua, mustakman. Orang kafir yang masuk ke negeri Islam karena jaminan keamanan. Dikasih jaminan keamanan, turis dan semacam itu, haram dulu. Yang ketiga, mu'ahad. Orang kafir yang punya perjanjian dengan kita. Negeri kita dengan negeri Amerika misalnya punya perjanjian, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling itu, tapi tidak boleh. Ini harus dijaga. Kaum muslimin adalah orang-orang yang terkenal dengan sifat memenuhi janji. memenuhi janji. Tetapi kalau kerjasama dengan mereka dalam perkara-perkara yang haram, apalagi perkara kekafiran, maka hukumnya sesuai dengan kadar keharaman dan kekafiran yang dia terlibat di dalamnya. Baik. Ketika ada bisikan untuk mengajak mengkafiri Allah, kapankah kita dibilang kufur? Ketika ada bisikan, jangan saja membisik. Bisikan saja. Yang penting jangan kita ikuti. Baca cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup ke kanan, ke kiri. Tiup ke kanan. Lari bisikan. Apakah dalam sholat juga demikian? Lanjut balik, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, tidak ada seorang pun dari kita kecuali apa? Akan dibisik. Syaitan tidak akan biarkan kita. Sebagaimanapun hebatnya orang, jangankan kita, Nabi Muhammad saja, saudara masih tidak sadar. Tidak ada yang terlalu. Terus, yang ada adalah perjuangan dan terus berjuang menghadapi syaitan, jin dan manusia. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput kita. Dan disinilah ini kesempatan mengumpul pahala. Terakhir, tolong dijelaskan sedikit yang berkaitan arah kiblat, khususnya di Indonesia, dengan adanya pendapat bahwa arah kiblat di Indonesia tidak tepat atau kurang tepat akibat adanya pergeseran lempeng. Kiblat itu jelas aturannya dalam Islam. Orang yang melihat Ka'bah maka harus langsung menghadap. Jadi kalau kita ini Ka'bah, kita di Masjidil Haram, ada yang menghadap sini, ada yang menghadap sini, ada yang menghadap sini. Yang jelas semuanya menghadap. Iya. Ka'bah. Ini tidak bisa ditentukan arah mana, barat, timur, barat, semua enggak. Yang jelas menghadap ke Ka'bah. Di luar Makkah, kiblatnya adalah Makkah. Kalau sudah menghadap Makkah, kiblat. Lebih hebat dari itu, Nabi mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Jadi tidak ada. Tidak harus terlalu atas itu. Tidak harus, tidak ada aturan agama itu memaksa orang harus tetap. Tetapi kalau bisa, tidak terlalu sulit. Cukup papan tompak, sudah ditakmipatnya. Apa salahnya? Jelas? Kalau yang ada sekarang, seperti model ini sekarang ya, ini tetap, kiblat ini lurus. Belok kiri juga setelah dibukur, iya, itu pas-pasnya misalnya, bagus juga. Yang penting, jamaah tidak boleh berselisih, itu haram. Itu yang haram setelah itu. Iya, ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke sana, sampingnya info, sama infonya. Itu yang salah. Jadi, tetapkan seperti di sini alhamdulillah. Sepakat, miringkan sedikit, tepat, bangun. Tapi kalau ada yang sepakat sedikit, tetap luntai, tidak salah. Sebab dia tetap masuk dalam ukuran antara timur dan barat, dia tetap sudah menghadap itu. Jelas ya? Ini yang perlu dipahami. Masalah kiblat ini jadi masalah besar karena dosa wartawan. Dia yang mengangkat. Semua orang dikasih berkomentar. Akhirnya ribut orang di masjid. Padahal bergeser tidak bergeser tetap kiblat sebenarnya. Hanya begitu satu sisi. Wartawan kasih komentar, kasih komentar. Semua orang berkomentar. Akhirnya la ilaha illallah. Dan banyak-banyak jamaah banyak-banyak goncangan di masyarakat itu karena ini tuh dilihat di TV. Ya, sementara masyarakat kita, ya, ahli fatwa semuanya. Ahli fatwa. Jangankan orang yang belajar, tukang beca tadi itu panggapnya komentar. Menurut saya, kalau yang saya amati, tukang beca itu. Ini mengerikan. Perkara yang seperti ini dalam Islam tidak boleh dan berbicara kecuali orang yang punya ilmu dan punya kekuatan untuk meluruskan perkara. Salah satu cukup jemaah. Lajikan Quran yang akan dimaafkan. Semua yang benar dari Quran dan Sunnah hanya datang dari Allah, kita ambil. Karena itu datang dari yang kita sembah, datang dari Nabi kita. Dan apapun yang datang dari saya kurang benar, tidak tepat, pribadi saya kesalahan datang dari syaitan, saya minta maaf. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan menuntun kita kepada jalannya. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.